ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, masih pada bab yang ke-30, yaitu bab yang menjelaskan tentang hukum istisqa atau meminta hujan kepada bintang-bintang. Kata beliau rahimahullah, babun ma jaa fi istisqa bil anwa, bab hal-hal yang berhubungan dengan hukum meminta hujan kepada bintang-bintang. Setelah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang adanya dua hukum yang berbeda terkait dengan istisqa bil anwa aw bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang. Di mana yang pertama dihukumi sebagai syirkul akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini ada dua bentuk. Yang pertama, berdoa atau meminta kepada bintang tertentu agar diturunkan hujan. Kemudian yang kedua, yaitu menisbahkan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tersebut. Meskipun dia tidak meminta kepada bintang itu, tidak berdoa kepada bintang tertentu agar diturunkan hujan. Sekedar keyakinan dalam hati, bahwa ini hujan yang turun karena bintang tersebut. Maka ini dua kondisi yang termasuk syirkul akbar. Adapun yang kedua, yang dihukumi oleh para ulama dengan syirkul asghar, syirik kecil, yaitu menjadikan bintang-bintang tertentu sebagai sebab yang akan turunnya hujan. Meskipun dia meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allahu Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk apa yang disebut oleh beliau rahimahullah, wa qawlillahi ta'ala, ada pun dalil yang menunjukkan tentang haramnya meminta hujan kepada bintang adalah firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah 82. Ya Allah berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian telah menjadikan rezeki kalian yang Allah berikan kepada kalian, lalu kalian disusahkan. Para ulama ketika menjelaskan tentang ayat ini, bahwa rezeki yang dimaksudkan adalah berupa pemberian dan tidak terbatas pada air hujan yang Allah turunkan, tapi mencakup dua hal, dua makna. Yang pertama, rezeki berupa ilmu, kemudian yang kedua, rezeki berupa air hujan. Dan kaidah para ulama ketika menjelaskan atau menafsirkan sebuah ayat, apabila ada kemungkinan beberapa makna, dua atau lebih, maka selama tidak bertentangan atau kontradiksi, maka semuanya bisa difahami sebagaimana makna yang disebutkan. Terkadang maknanya adalah rezeki berupa ilmu, terkadang berupa air hujan. Terlebih dalam konteks kita, pembahasannya adalah tentang meminta air hujan atau meminta hujan. Kemudian kata Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian mendustakan rizki ataupun anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Ya, dan takdzib mendustakan rizki atau pemberian atau anugerah ya, yang Allah berikan, ini ada dua. Ya, ada dua bentuk. Yang pertama, at-takdzib bilisanil maqal. Ya, mendustakan secara lisan. Dan mengatakan bahwa ini dusta. Ya, ini dusta. Bukan dari Allah. Ya, tapi ini dari bintang. Ya, turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu. Ya, dengan lisan, ya, ucapkan. Atau yang kedua, takdzib bilisanil hal. Ya, mendustakan rezeki yang Allah berikan dengan ya, dengan sikap ya, bilisanil hal. Ya, seperti dia mengagungkan ya, bintang-bintang tertentu ya, karena meyakini bahwa itu adalah sebab turunnya hujan. Nah, maka ini juga kesalahan. Dan keduanya baik mendustakan rezeki Allah berikan dengan lisan, ya, dengan ucapan atau dengan pengagungan ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan bintang-bintang diagungkan, dimuliakan, akan dikultuskan, meyakini itu sebab turunnya hujan ya, maka ini ya, sebuah kesalahan yang fatal tentunya. Akan termasuk dosa besar. Oleh karena itu, mirip dengan hal ini adalah ya, sebuah nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Pada suatu hari beliau memberikan wejangan atau nasihat kepada kaum muslimin. Ya, beliau mengatakan, ayyuhan nas, in kuntum musaddiqin fa antum hamqa. Wa in kuntum mukadzibin fa antum halka. Wahai sekalian manusia, ya apabila kalian membenarkan ya, maka sungguh kalian dungu, jahil. Kalian bodoh. Ya, namun apabila kalian mendustakan, maka sungguh kalian binasa. Ya. Shadaqa rahimahullah. Orang yang membenarkan ya, sebuah perkara ya, mengimani ya, tentang adanya syurga, ya, adanya neraka ya, tentang adanya perbedaan keadaan antara ahlu tauhid, ahlu iman, ahlu syirik wal kufur di dunia, demikian pula di akhirah ya, kemudian dia tidak mengamalkan ya, tidak menerapkan apa yang telah dia ilmui. Ya, tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Maka dia ahmak. Dia jahil. Ya. Dan sebaliknya orang yang mendustakan. Ya sudah terang-terangan. Tidak hanya ya, membenarkan. Tetapi dia malah mendustakan. Tidak percaya. Ya, dengan adanya surga. Dengan adanya neraka. Ya, dengan adanya janji-janji Allah di akhirah. Ya, maka dia halik, binasa. Nah, maka ya, ini kondisi orang yang mendustakan ya, rezeki ataupun anugerah, pemberian yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian, dalil yang kedua kata beliau, rahimahullah, wa'an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, atba'un fi ummati min amril jahiliyah. Dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau menukilkan bahwa Rasulullah beliau bersabda, atba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ya, ada empat perkara di tengah umatku dari perkara jahiliyah. Nah, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu ya, Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Al-Harith. Al-Harith ibn al-Harith al-Syami. Beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Malik. Nama beliau Al-Harith ibn al-Harith al-Syami. Naam. Dan beliau diberikan kunyah atau memiliki kunyah Abu Talib. Ya. Dan di sini kata beliau bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa ada empat perkara, ya, di tengah umatku dari perkara jahiliyah. Ya, empat di sini tentunya tidak menunjukkan pembatasan. Ya, namun sebatas menjelaskan adanya empat hal yang penting untuk diperhatikan. Meskipun di sana ada beberapa hal yang lain dari ya, perilaku jahiliyah yang harus diwaspadai juga. Oleh karena itu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ya 100 lebih dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah tentang karakteristik dan perangai perilaku jahiliyah. Ya, disebutkan di sana tentang beberapa hal. Ya, dan di antara yang beliau sebutkan adalah ini. Ya, empat hal yang Nabi sebutkan. Nah, kemudian kata Nabi, arba'an fi ummati. Ada empat hal di tengah umatku. Ya, umat di sini, umat apa? Ya, antara umatnya Rasulullah, ya, ada dua. Ada umat ijabah, ada umat da'wah. Ada pun umat da'wah, yaitu orang-orang yang mendapatkan dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, termasuk di dalamnya adalah orang-orang kafir, kaum musyrikin, Yahud dan Nasara. Ya. Dan yang kedua adalah umatul ijabah. Ya, yaitu umat atau orang-orang yang menyambut dakwah dan seruan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu kaum muslimin. Dan yang dimaksudkan di dalam hadis ini, fi ummati, ada empat hal, ada empat perkara di tengah umatku, yaitu umatul ijabah, yaitu kaum muslimin. Berarti ada empat hal, ya, yang ada di tengah umat Islam min amril jahiliyah, ya, dari perkara atau perilaku jahiliyah. Dan penyandaran empat perkara ini kepada jahiliyah, ya, ada dua hikmah, ada dua tujuan. Yang pertama adalah tanfir, ya, menjauhkan kaum muslimin, ya, dari perilaku jahiliyah, ya, agar supaya kita kaum muslimin terhindar dari perilaku-perilaku buruk yang biasa diterapkan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, ya, penjelasan bahwa perkara ini semuanya adalah termasuk kejahilan dan kebodohan pada manusia. Ya. Sehingga hendaknya seorang muslim, ya, menjauh darinya. Kenapa? Karena ini termasuk kejahilan. Ya, kebodohan. Dan tentunya seorang muslim tidak ingin, ya, digelar sebagai orang jahil, orang bodoh, ahmak. Ya. Maka ini dua hikmah, ya, dari penyebutan Rasulullah bahwa ini termasuk perkara jahiliyah. Yang pertama adalah menjauhkan kaum muslimin dari perilaku ini. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka menjelaskan bahwa ini termasuk, ya, kejahilan dan kedunguan. Dan yang dimaksudkan dengan jahiliyah yaitu ma qabla al-bi'tsah, yaitu zaman atau masa yang sebelum diutusnya Rasulullah tengah umat manusia. Ya, sebabkan karena mereka, ya, dalam kejahilan dan kesesatan, ya, di mana dahulu kondisi orang-orang Arab ini ajhalu khalqillah atau khalqillah, ya, manusia atau ciptaan Allah yang paling jahil, ya, yang paling bodoh, ajhalu khalqillah. Oleh karena itu mereka digelari dengan ya ummiyun, ya ummi, yaitu alladzi la yaqra wa la yaktub, ya orang yang ya tidak mengenal ya cara membaca ataupun menulis, ya. Nah, profimtif ya dinisbahkan kepada ya seakan-akan mereka ini baru lahir ya dari perut ibunya, ya. Bayi yang baru lahir tentunya nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu, jahil. Ya, demikian Allah gelari mereka dengan ummiyun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, sungguh ya Allah telah memberikan anugerah, telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin, ya, di mana Allah mengutus ke tengah mereka seorang rasul yang dari jenis mereka manusia, yang mana fungsi rasul tersebut adalah yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mengajari Al-Qur'an, yang membimbing mereka dengan wahyu. Ini yang pertama. Kemudian wa yuzakihim, ya, mensucikan mereka, ya, membersihkan mereka dari akhlak yang buruk, ya, dan dari bentuk ibadah yang jelek, ya, berupa kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan Rasulullah yang mengajari mereka tentang Al-Quran, ya, tentang Al-Kitab. Ya, dan yang keempat, wal hikmah, mengajari mereka tentang hikmah. Ya, hikmah di sini di antara para ulama menafsirkan dengan sunnah. Ya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kita perhatikan bahwa fungsi Rasulullah yang diutus ke tengah manusia yang pertama adalah membacakan, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, mensucikan, membersihkan mereka dari akhlak yang buruk. Ya, bentuk ibadah yang jelek. Dan yang ketiga adalah mengajari mereka tentang Al-Quran. Mengajari tentang hukum-hukumnya, perintah dan larangannya. Dan yang keempat, mengajari mereka tentang sunnah. Ya, penjelas dan penyempurna dari Al-Quranul Karim. Nah, ya, sehingga ya, ini empat hikmah yang sangat agung dari diutusnya Rasulullah ke tengah manusia. Ya, yang kalau seandainya kita memahami hal ini, ya tentunya tidak bisa dibandingkan dengan ya kenikmatan dunia sekalipun. Ya, walhasil ikhwati fillah azakumullah, yang dimaksudkan dengan jahiliyah, masa jahiliyah yaitu masa sebelum diutusnya Rasulullah. Ya, ada salatu wassalam. Ya, sehingga tidak tepat, bahkan tidak benar kalau dikatakan sekarang adalah zaman jahiliyah. Ya, berarti dengan ungkapan itu, sadar ataupun tidak, ya, berarti memahami bahwa kondisi sekarang itu seperti sebelum diutusnya Rasulullah. Ada salatu wassalam. Konsekuensinya berarti dia mengkafirkan. Ya, sekian banyak kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, dianggap seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Dan ini tidak benar. Kemudian kata Nabi la yatrukunahunna, ya. Ada empat perkara di tengah umat ini, di tengah umat Islam, ya, dari perilaku jahiliyah yang mereka ya tidak meninggalkannya. La yatrukunahun, ya, mereka tidak meninggalkannya, menunjukkan bahwa perangai ini, ya, sifat-sifat buruk ini yang merupakan warisan dari kaum jahiliyah, ya, ini masih ada di tengah umat Islam. Ya, sehingga dari sini menunjukkan perhatian. Ya, peringatan kepada kaum muslimin agar mereka, kita semuanya berhati-hati. Jangan merasa aman. Ya, jangan merasa bahwa saya sudah muslim. Ya, kemudian pasti saya masuk surga. Ya, tidak ya, terpengaruh dengan perilaku-perilaku kesyirikan atau kekufuran. Ya. Maka disebutkannya hadis ini oleh Rasulullah tentunya sebagai pembelajaran kepada kita. Ya, supaya kita, ya, siapapun orangnya dan apapun statusnya, ya, dia merasa aman. Ya, dari ketergelinciran, na'udzubillah. Ya, dari penyimpangan dan kesesatan. Ya, mungkin, ya, karena hawa nafsu, ya, atau syubhat ataupun fitnah dunia yang menyebabkan dia jatuh dalam perilaku jahiliyah tanpa dia sadari. Ya. Dan tidak ada jaminan. Ya, bagi siapapun, ya, baik yang sudah lama mendalami ilmu sunnah, ilmu agama ini, ya, ataupun yang baru belajar. Ya, sehingga hendaknya kita semuanya masing-masing banyak-banyak memohon kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar diberikan keistiqomahan, ya, kesabaran dan ketegaran di atas al-haq. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Ya, kokohkan, ya, teguhkan, ya, hatiku di atas agamamu. Ya, di atas al-haq, di atas siratal mustaqim. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Ya, dari empat perkara tersebut, dari perilaku jahiliyah adalah al-fakhr bil ahsab. Ya, bangga dengan keturunan yang mulia. Berbangga dengan keturunan yang mulia. Ya. Misalkan dia berasal dari, ya, Ahlul Bait, keluarga Bani Hashim, ya, atau keluarga, ya, keraton, atau ada darah, ya, kesultanan, masih ada hubungan dengan Pangeran Fulan bin Alan, dan seterusnya, ya, kemudian dia bangga dengan itu, ya, merasa lebih tinggi, ya, lebih terhormat daripada yang lainnya, maka ini ternyata termasuk perilaku jahiliyah. Ya, karena memang kemuliaan dan kehormatan, ya, di sisi Allah bukan dilihat dari nasab keturunan, ya, bukan dilihat dari status, ya, sosial atau jabatan, ya, tapi dari sisi ketakwaan dan keimanan. In akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling afdal, ya, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, oleh karena itu Rasulullah mengkaitkan kemuliaan dan kebaikan serta keutamaan, ya, dengan iman, dengan ilmu, dengan amalan saleh, ya, dengan keteguhan seorang dengan Al-Qur'anul Karim. Dan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, yang terbaik di antara kalian, ya, adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Yang mempelajari, ya, ilmu agama, yang talabul ilm, semangat, ya, yang mengamalkannya, kemudian juga yang mendakwahkannya. Yang mengajari umat dengan apa yang sudah dia ketahui. Apa yang sudah diamalkan. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, Sunan Tirmidzi, ya, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, khairun nas man tara umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan yang terbaik amalannya, yang berikhlas dan yang paling mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya kata Nabi, ya, syarrun nas man tara umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk, yang paling jelek di sisi Allah adalah yang paling panjang umurnya dan yang paling buruk amalannya. Na'udzubillah. hasil yang pertama ya, yaitu berbangga dengan ya keturunan yang mulia. Kemudian yang kedua, wata'nu fil ansab, ya, mencela nasab keturunan. Ini erat juga dengan yang sebelumnya, ketika seorang berbangga dengan status sosialnya, ya, dengan keturunannya dari orang-orang yang punya kedudukan, ya, termasuk tokoh masyarakat, ya, akhirnya mencela orang lain. Ya, amin ini keturunan orang rendahan, ya, bukan orang yang terkenal, ya, rakyat biasa, rakyat jelata, orang miskin dan seterusnya. Maka ini bukan dari Islam. Ya, mencela nasab keturunan. Ya, nasab di dalam Islam itu sangat dimuliakan, sangat dihargai. Ya, menunjukkan kejelasan identitas seseorang. Ya, namun ketika dicela, ya, dihina, maka ini termasuk perilaku jahiliyah. Kemudian yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Ya, termasuk perilaku jahiliyah adalah meminta hujan, ya, kepada bintang-bintang. Ya, termasuk pula tadi yang kita sebutkan, termasuk syirkul akbar adalah menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Ya, meskipun dia tidak meminta hujan itu kepada bintang, namun sebatas atau sekedar keyakinan dalam hati bahwa ini hujan turun karena bintang fulan, bintang alan, maka ini termasuk syirkul akbar. Bahkan Rasulullah memasukkan, ya, ya, perkara ini termasuk perilaku jahiliyah, menunjukkan bahayanya. Ya. Kemudian yang keempat, waniyahah, ya, meratap. Ya, ratapan, ya, seseorang ketika tertimpa musibah, ya, baik dengan mangkat suara berupa tangisan atau teriakan kepada si mayit dengan sengaja, ya. Ya, adapun menangis sebatas mengeluarkan air mata, ya, meneteskan air mata, maka ya, tidak mengapa insyaallah. Yang terlarang adalah sampai berlebihan, meronta-ronta, menjerit jadi-jadinya, menangis histeris, ya, atau diikuti dengan tindakan-tindakan fisik, ya, memukul-mukul wajah, ya, merobek-robek baju, mengundul kepala, ya, dan seterusnya. Ini termasuk niyahah. Sebutkan di dalam Sahih Bukhari, demikian pula Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a da'wah jahiliyah. Ya, bahwa bukan termasuk kaum muslimin, ya, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang ketika tertimpa musibah, ya, dia, ya, memukul-mukul pipi atau wajahnya, ya, dan merobek-robek bajunya, atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, sebagian para ulama menafsirkan seruan jahiliyah di sini di antara maknanya adalah menangis dengan tangisan histeris, berteriak dengan teriakan yang tidak sewajarnya. Ya. Nah, sehingga ini termasuknya hanya haram. Meskipun yang termasuk makna seruan jahiliyah, kata para ulama, yaitu, ya, seruan asofiyah, fanatisme, ya, kepartaian, ya, atau kesukuan, ya, atau, ya, fanatik kepada organisasi tertentu, ya, kepada perkumpulan tertentu, kemudian dia menetapkan al-wala wal-bara, cinta dan benci di atasnya. Siapa yang bergabung dengan kelompok saya, dengan partai saya, dengan organisasi saya, ya, teman saya, ya, saudara saya, ada di luar itu bukan teman saya, meskipun muslim. Ini termasuk seruan jahiliyah dan termasuk perilaku jahiliyah. Ya, jadi ini empat hal yang Nabi ingatkan kepada kita tentang perilaku jahiliyah. Intinya barakallahu fikum, poin yang ketiga yaitu istisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang, yang termasuk perilaku jahiliyah dan haram hukumnya. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah isya nampaknya, ya? Baik. Jazakallahu khair atas perhatiannya. InsyaAllah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.